Pelan-pelan ya. Akan diturutin para Monata di sini. Yang di sebelah sana. Lho, wis cepakno sawere. Kose. Dipaceki dhisik baru tak nyanyi lo lagune. Ya. Bali. Bali.